Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunullah Harisomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang keutamaan lafaz zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana lafaz zikir ini diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada salah seorang istrinya, yaitu Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar radhiyallahu ta'ala anha. Yaitu lafaz zikir subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada aw madada kalimatih. Lafaz zikir ini ketika diucapkan oleh seorang hamba sebanyak 3 kali, maka ini adalah lafaz zikir yang memiliki banyak keutamaan dan mendatangkan pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdih. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan segala puji baginya. Adada khalqih. Pujian itu sebanyak jumlah makhluk-makhluknya. Dan tentu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala adalah sangat banyak jumlahnya, baik yang ada di bumi ini ataupun yang ada di langit. Waridha nafsih, dan sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinat arshih, dan seberat timbangan arshnya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama ada faedah yang berkaitan dengan lafaz hadis ini, wa zinata arsyih, dan sesuai dengan timbangan arsynya. Kenapa disebutkan demikian? Karena memang arsynya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah makhluk yang paling besar dan paling berat diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Dan bahkan arsynya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah makhluk yang paling tinggi. Nah, posisinya berada di atas makhluk-makhluk yang lainnya, yang paling tinggi, karena Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atasnya. Nam, dia ada di atas langit lapis yang 7. Dan jarak di antara langit satu dengan yang lainnya itu adalah seperjalanan selama 500 tahun. Satu dengan langit yang 2, langit yang 2 dengan yang 3, dan seterusnya sampai langit yang 7, masing-masing jaraknya di antaranya 6 adalah selama 500 tahun perjalanan. Dan di atas lapis langit yang 7 itu ada al-ma, ada air. Itu juga sama jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian di antara air dan di antara kursi itu juga 500 tahun perjalanan. Kemudian baru di atas Al-Kursi itu arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Jaraknya sama 500 tahun perjalanan. Sehingga makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi itu adalah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dibandingkan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, perbandingan antara langit dan juga kursi. Qala mal kursi atau mas samawatu sab' wal araduna sab' wal kursi fil kursi illa ka halqatin mulqatin fil falah. Tidaklah 7 lapis langit yang ada, demikian pula bumi dengan 7 lapisnya, itu ketika dibandingkan dengan al kursi itu seperti 6 cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. 7. Lapis langit dan bumi ketika dibandingkan dengan kursi ini seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Demikian pula ketika kursi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. 6. Sehingga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya sebanyak jumlah makhluknya sesuai dengan keridhaan jiwanya dan juga seberat timbangan arasy-Nya wa midada kalimati dan sebanyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-648. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Sallam qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idzu billahi min jahannam, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam. Ista'idzu billahi min azabil qabr, demikian pula berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di alam al-qabr. Ista'idzu billahi min fitnatil masiihid dajjal, dan juga berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masih ad-Dajjal, dari fitnahnya Dajjal ketika nanti dia keluar di hari-hari akhir ketika hampir terjadinya hari kiamat. Berlindunglah kalian dari fitnahnya Dajjal. Ista'idzu billahi min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan dan juga fitnah yang terjadi ketika kematian. 6. Fitnatul mahya, fitnah yang menimpa seseorang ketika dia hidup di dunia dari fitnatus syubuhat dan fitnatus syahwat, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekokohan, memohon taufik dan hidayahnya sehingga dia diberikan keteguhan dan kekokohan ketika menghadapi fitnah itu semua ketika dia masih hidup di alam dunia ini. Dan juga mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul mamat, fitnah kematian, yaitu fitnah ketika seorang menghadapi sakaratul maut. Ketika seorang menghadapi sakaratul maut, wa fitnatun fil qabr, dan fitnah ketika kematian, maksudnya adalah ketika di alam kubur, yang dimaksudkan adalah su'alul malakan, pertanyaan dua malaikat di alam kubur, yaitu malaikat mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir ini disebut dengan fitnatul mamat, fitnah setelah kematian, fitnah ketika sakarat, dan fitnah yang berupa pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat mungkar wa nakir. Dan fitnatul mamat ini bukan nam azab al-qabr, berbeda. Nam fitnatul mamat adalah pertanyaan malaikat adab yang ditujukan kepada semua manusia tanpa terkecuali, baik mukmin maupun kafir, baik yang dia muti, orang yang bertakwa maupun orang yang fasik, semua akan mendapatkan fitnatul mamat. Fitnatul mamat, pertanyaan dari dua malaikat di alam kubur. Adapun azabul qabr ini hanya untuk mereka orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lafaz-lafaz isti'adzah ini wajib hukumnya untuk diucapkan oleh seorang mukmin, yaitu ketika dia dalam keadaan salat. Kapan Doa ini diucapkan yaitu ketika tasyahud akhir setelah dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini: azab api neraka, azab kubur, kemudian fitnah dunia dan fitnah kematian, kemudian fitnah al-masihud dajjal, ai sebelum dia salam. Ini hukumnya wajib ketika dia dalam keadaan sholat. Adapun yang lainnya, apakah boleh mengucapkan doa ini? Tentu diperbolehkan. Tentu diperbolehkan. Kemudian kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Dalla hadzal haditsu ala masyru'iyatil isti'adzah min arba'i khisal. Hadis ini yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menunjukkan tentang disyariatkannya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara ini. Al-ula al-isti'adzatu billahi min jahannam. Yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam. Wa jahannamu ismun min asma'in nari allati a'addaha Allahu lil kuffari wal munafiqin wa liman sya'a min usatil muslimin. Jahannam, apa itu jahannam? Jahannam adalah salah satu dari nama api neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik dan juga mereka orang-orang pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin. Jadi neraka berarti sekarang sudah ada apa belum? Sudah ada. Nah, sekarang neraka, demikian pula al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala telah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan neraka tersebut di antaranya adalah jahannam bagi mereka orang-orang kufar, orang-orang munafikin, dan orang-orang yang suka bermaksiat dari kalangan kaum muslimin. Qala wahiya darakatun. Dan neraka ini berhentikan tingkat. Tapi tingkatannya ke bawah. 1, 2, 3, terus ke bawah. Beda dengan al-jannah. Dia darajat. Tingkatan tapi ke atas. Nah, sehingga tingkatan yang paling enam bawah dari darakatun nar, darakatu jahannam adalah siapa? Al-munafikun. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keislaman, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, fid darkil asfal, pada tingkatan yang paling bawah. Nam dikatakan dia adalah darakat. Qala fa ammal kuffar wal munafiquna fahum ashabul khuludi fiha. Kemudian di dalam neraka jahanam ini ada di antara penghuninya yang penghuni tetap dan ada yang hanya singgah sementara di dalamnya. Nanti dia akan masuk ke dalam al-jannah. Siapa penghuni tetapnya? Qala fa ammal kuffar wal munafiqun. Adapun mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka adalah penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak akan keluar darinya, tidak akan mati, tidak akan keluar. Mereka adalah penghuni neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal-iyadzubillah. Qala wa amma usatul muwahhidin alladzina yadkhulunaha bisababi martakabu minal mubiqat fa innahum yalbasuna fiha biqadri jaraimihim thumma yukhrijuhumullahu minha ila jannatin na'im. Adapun jenis golongan manusia yang kedua, yaitu mereka al-unsah, orang-orang yang suka bermaksiat, pelaku kemaksiatan dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang masih memiliki ketauhidan di dalam hatinya, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka terjatuh di dalam berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan, yang mana nanti ketika di hari kiamat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka kerjakan dari perkara-perkara dosa, maka sungguhnya mereka akan tinggal di dalam neraka jahanam ini kadarnya adalah sesuai dengan enam kejahatan atau dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Semakin banyak, semakin berat dosa yang mereka lakukan, dosa yang mereka kerjakan, maka tentunya akan semakin lama mereka singgah di neraka jahanam. Dan sampai kapan dia berada di dalam neraka jahanam? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka darinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ini al-muwahhidun, orang-orang yang masih memiliki tauhid, masih naam memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terjatuh di dalam kemaksiatan. Dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka jahanam? Qala bi fadlihi thumma bi syafa'ati syafi'in wa ba'dhum bi rahmatihi biduni syafa'ati ahadin min khalqih. Di antara mereka yang ada yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan karena murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena sebab adanya syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka sehingga mereka bisa dikeluarkan dari neraka jahanam setelah mereka diazab dipindahkan ke dalam al-jannah. Wa ba'dhum bi rahmatihi biduni syafa'ah, dan sebagian mereka ada yang dikeluarkan dari neraka jahanam karena rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya syafaat dari seorang pun dari makhluk-makhluknya. Kama fi haditsis syafa'atish shahihah allati talaqqatha al-ummatu bil qabul wa la yunkiruha illa ahlul ilhad kal mu'tazilati wal khawarij fi kulli zamanin wa makan. Sebagaimana dalilnya adalah apa yang telah sahih di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan syafaat yang diterima oleh umat dengan al-qabul, diterima hadis-hadis tersebut karena memang hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Sehingga ketika al-muwahhidun nah mereka masuk ke dalam jahanam, mereka tidak kekal di dalamnya selama-lamanya, akan keluar kan nanti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengingkari perkara yang demikian ini kecuali mereka ahlul ilhad dari kalangan Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij yang ada di setiap waktu dan tempat, karena akidah mereka atau prinsip mereka orang-orang pelaku kemaksiatan, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan muwahhidin, itu pasti masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini adalah pemahaman yang batil, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian as-saniyatu, perkara yang kedua yang kita diperintahkan untuk berlindung darinya adalah masyru'iyatul isti'adati min azabil qabr. Disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Wal muradu bihil adabu fil hayatil barzakhiyah liman yastahiquhu sawa'un dufina fil qabri aw lam yudfan. Dan yang dimaksudkan dengan azab kubur adalah azab yang ada di kehidupan alam barzakh. Azab yang ada di mana? Yang ada di kehidupan alam barzakh. Karena alam ada tiga, alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Azab kubur itu adalah azab yang ada di alam barzakh. Bagi mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, sama saja apakah dia dikuburkan di pekuburan, di tanah, atau dia tidak dikuburkan. Karena jasadnya tenggelam, atau hangus terbakar, atau hilang entah kemana, ketika dia telah meninggal dunia, meninggalkan alam dunia ini, maka dia pasti akan berpindah ke alam barzakh dan ketika itulah ketika dia berhak untuk mendapatkan azab, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wal ta'lam ayyuhal muslimu anna na'imal qabri wa 'adzabahu haqqun. Dan ketahuilah wahai seorang muslim bahwasannya kenikmatan yang ada di alam kubur dan juga azab yang di alam kubur itu adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Ja'at bi isbatihin nususus syar'iyyah minal kitab was sunnah. Datang penetapannya dari dalil-dalil yang syar'i, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fa minal kitab qaulullahi azza wa jal, di antaranya dari Al-Qur'an adalah firman Allah taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Naam, baik fid dunya au fil akhirah, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia ketika dia bertemu dengan fitnatus syubhat, Allah kokohkan dengan hidayatut taufik wal irsyad. Kemudian ketika dia bertemu dengan fitnatus syahawat, Allah kokohkan dengan keinginan yang kuat untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula ketika dia 6 berpindah ke alam barzakh, meninggal dunia, Allah kokohkan dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Wa amma minas sunnati fa haditsul bab wa ma ja'a 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari as-sunnah, hadis yang ada di dalam bab ini dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal abdu wa udkhila fi qabri. Nabi menjelaskan ketika seorang hamba dia meninggal dunia dan dimasukkan di dalam kuburnya, atahu malakani fayajlisanihi wa yas'alani, maka dua malaikat akan mendatanginya dan bertanya kepadanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Maka di sini manusia terbagi menjadi dua golongan. Adapun golongan yang pertama, fa'ammal mu'minu fayusabbituhullah fayaqulu Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Maka golongan yang pertama yaitu seorang mukmin yang telah Allah kokohkan dirinya, maka dia akan menjawab dengan pasti bahwasannya Allah adalah Rabbku, kemudian Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam anil kafir indama yas'aluhul malakani yaqul. Adapun jenis golongan manusia yang kedua yaitu orang-orang kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat tadi, dia hanya bisa mengatakan ha ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh fa yuqalu lahu la daraita wa la talait. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu maka aku pun mengikutinya maka aku pun mengucapkannya pula, maka dikatakan kepadanya engkau tidak tahu dan engkau tidak mau membaca. Du'aun 'alaih, doa kejelekan baginya. Fayutrabu bimirzabatin min hadidin hatta yasira turaba. Maka akhirnya dia dipukul dengan rantai dari besi sehingga dia hancur menjadi debu. Summa ya'udu kama kana fayutrabu fayasihu shayhatan yasmauha kullu shay'in illa saqalain walau sami'u lamatu. Kemudian dia dibangkitkan kembali sebagaimana sebelumnya, kemudian dipukulkan lagi, kemudian dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras, seandainya semua enam yang mana teriakan tersebut itu dapat didengar oleh segala makhluk, semua makhluk kecuali as-saqalain, jin dan manusia, yang mana ketika mereka mampu mendengarkan pasti mereka akan meninggal. Qala wa ma yunkiru na'imul qabr wa 'adzabahu illa ahlul ilhad min ahlil kurfi waz zandaqah. Dan tidak ada yang mengingkari kenikmatan yang ada di alam kubur dan azab kubur ini kecuali mereka orang-orang ahlul ilhad, dari orang-orang kufar dan orang-orang zandaqah. Wa ya wailahum yawma yaqdumuna 'ala Allahi fi awwali manzilin min manazilil akhirah wa wailal lahum ba'da dzalik. Maka sungguh kecelakaan bagi mereka pada hari ketika mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada awal singgah, awal persinggahan dari persinggahan negeri akhirat, dan kecelakaan bagi mereka tentunya setelah itu. Kemudian wal ta'lam ayyuhal muslimu annal mu'azzabina fil hayatil barzakhiyah laisu sawaan. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim bahwasanya orang yang mendapatkan azab di alam kubur, di alam barzakh, itu tidaklah sama keadaannya. Naam, tingkatan berat atau ringannya, banyak atau sedikitnya azab yang akan didapatkan, itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Qala bal bihasabi majtarahu minas sayiat, itu tentunya ditentukan dengan berapa banyak perkara dosa dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan di dunia. Kama annal mun'amina fil hayatil barzakhiyah laisu sawaan, sebagaimana orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh itu juga tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Balhum darajatun ba'duhum arfa'u na'iman min ba'd bihasabi ma kasabu minal a'malis sholihat. Bahkan keadaan mereka itu bertingkat-tingkat, sebagian mereka derajatnya lebih tinggi, kenikmatannya lebih banyak dan lebih besar daripada sebagian yang lainnya sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan dari amalan-amalan soleh ketika di dunia, ketika mereka masih hidup di dunia ini mencari bekal untuk menuju alam barzah dan alam akhirat. Sehingga betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memperingatkan kepada umatnya untuk memperbanyak bekal di kehidupan dunia ini, di dunia yang singkat ini, supaya dia siap menghadapi alam yang setelahnya, baik itu alam barzah maupun alam akhirat. Nah, ini dua penjelasan dari dua perkara yang kita harus berlindung darinya. Adapun yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.